Oke, kita lanjutkan sayang, lagunya ada Bojo Gala bersama Romansa News. Spesial buat Bajang Putra dan Mama Loren ya. Wis nasib kutu koyong ini, duwe bojo ora tau ngepenake, seneng mureng omongane seneng. musik teman-teman dari Wedelan juga ya. Terima kasih ada Fenty juga, terima kasih, thank you banget.